إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، jadual kajian kita hari ini yaitu kitab Masail Jahiliyah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah mengkaji nomor yang ke-60, sifat yang ke-60 daripada sifat-sifat orang-orang jahiliyah atau perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dahulunya. Pada nomor yang ke-60 yang telah lalu, kita telah mempelajari bagaimana orang-orang jahiliyah, sebagaimana pengarang buku kita mengatakan, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah faza'u ila syakwa lil muluk, bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulunya, memang dari dahulu, penyakit dahulu, penyakit lama, apabila mereka dikalahkan dengan hujjah, hujjah mereka dipatahkan oleh para anbiya, para nabi, lalu apa yang mereka perbuat? Faza'u ila syakwa lil muluk, maka mereka mengadu, memfitnah dan melaporkan kepada para raja-raja, kepada para pemimpin. Sebagaimana nomor yang ke-60 ini diambil dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 127. Dan ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulunya. Wabila mereka tidak mampu lagi berhadapan hujjah dengan hujjah, maka mereka membuat fitnah. Dan lebih jelek lagi, melaporkannya kepada para pemimpin. Mereka sesat, mereka pengacau, mereka membuat kehebohan dan kerusuhan. Ini memang dari dahulu. Dan kalau seandainya kita melihat sejarah, menarik lagi kembali kepada sejarah Islam, kita akan menemukan seluruh jurus ahlul bid'ah dan ahli kesesatan, semuanya yang bikin fitnah dan menghasut manusia dan tidak menghadapi hujjah dengan hujjah, dari dahulu sampai sekarang. Mulai daripada fitnah munculnya, fitnah yang muncul di zaman kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, hasil daripada perbuatan Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Majusi. Mereka tidak mampu menghadapi Islam dengan hujjah, dengan argumen, maka mereka membuat fitnah dan menghasut manusia untuk memfitnah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Begitu selanjutnya, semua yang terjadi itu adalah hasil hasutan di mana-mana sampai sekarang. Makanya ma'asyiral muslimin, tidak pernah kita mendengarkan dakwah salaf, dakwah ahlu sunnah diusir dari suatu negeri karena mereka kalah hujjah. Tidak pernah mereka diusir dari suatu negeri mesti karena fitnah dan hasutan seorang provokator atau dua orang. Demikian, dan itulah yang sering terjadi di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah hal yang demikian, maka kita beralih kepada nomor yang ke-61 dan masih tidak jauh berbeda, yaitu di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardh. Mereka menuduh, mereka menyebarkan tuduhan bahwasanya ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, dituduh orang-orang yang membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Jadi dituduh orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, menyampaikan perkataan Allah, menyampaikan perkataan Rasulullah, dituduh membuat kerusakan di atas bumi. Ini makna perkataan beliau, dan bisa kita lihat dalam kenyataan, dituduh memecah belah umat, dituduh tidak menjaga persatuan, dituduh membuat keresahan. Demikian, bukankah dibakarnya beberapa masjid yang ada di negeri kita Nusantara, yang mana masjid-masjid tersebut menyampaikan perkataan Allah, disampaikan di sana perkataan Allah, perkataan Rasulullah, disampaikan di sana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, para salafus salih rahimahumullah. Akhirnya masjid tersebut yang ujung-ujungnya dibakar dengan alasan diantaranya meresahkan masyarakat, padahal tidak ada masyarakat yang resah. Yang resah cuma satu orang atau dua orang, dan dialah provokator. Di mana-mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang dahulunya yang muncul lagi sekarang. Mereka menuduh ahlul haq membuat kerusakan di atas permukaan bumi, membuat perpecahan, membuat kerusuhan, mengganggu ketenangan. Dan itulah perbuatan jahiliyah, dan tidaklah aneh karena syaitannya sama. Syaitan yang dahulu yang menghasut sama dengan yang sekarang. Nomor yang ke-62. Ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Kama qala ta'ala wa yadharaka wa alihatak. وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka menuduh atau menyebarkan tuduhan, menyebarkan fitnah bahwasanya ahlul haq menjelek-jelekkan agama para pemimpin. Sebagaimana firman Allah, وَيَدَرَكَ وَأَلِهَتَكَ, dan Musa meninggalkan engkau ya Fir'aun, dan meninggalkan agamamu, dan meninggalkan Rabb-Rabbmu, sembahan-sembahanmu. Atau sebagaimana firman Allah, inni akhafu an yubaddila dinakum, sungguhnya saya takut bahwasanya Nabi Musa akan merubah agama kamu. Ayat ini setelah kita bacakan dalam surah Al-A'raf ayat 127, bahwasanya para penghasut, para provokator yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi Musa menyampaikan dakwah mengajak kepada mengibadati Allah satu-satunya, meninggalkan kesyirikan dan mengibadati selain Allah, meninggalkan mengibadati Fir'aun la'anahullah. Nah, orang-orang yang merasa terganggu, orang-orang para provokator mendatangi Fir'aun. Mendatangi Fir'aun dan mengatakan, atadaru Musa wa qamahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Wahai Fir'aun, wahai raja, apakah engkau akan biarkan Musa berbuat seenaknya, membuat kerusakan di atas permukaan bumi? Lihat, Musa dituduh bikin kerusakan. Padahal beliaulah yang bikin kepada mengajak kepada kedamaian, kepada tauhid. Apakah Fir'aun engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya yang bikin kerusakan di atas permukaan bumi dan meninggalkan mengibadati engkau dan mengibadati agamamu? وَيَذَرَكَ وَأَلِهَتَكَ, meninggalkan mengibadati engkau dan mengibadati ilah-ilahmu. Jadi di sini Nabi Musa dituduh pertama membuat kerusakan. Kedua, Nabi Musa dituduh merubah agama para pemimpin, merubah agama suatu negeri, suatu raja. Yang ketiga, Nabi Musa dituduh menghina ilah-ilah mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jurus ahlul bid'ah yang sebenarnya mereka terima warisannya daripada umat Fir'aun. Pemahaman ini sebenarnya adalah pemahaman warisan daripada umatnya Fir'aun. Menuduh tatkala seseorang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, seseorang melakukan islah, melakukan pembenaran, pembersihan, memberantas khurafat, syirik, dan tahayul, dikatakan itu awas, golongan baru yang ingin merubah keyakinan yang sudah ada dan sudah mengakar di negeri kita. Hati-hati dengan golongan baru tersebut, ingin merubah keyakinan yang sudah kuat dan sudah mengakar di negeri kita. Sebagai contoh, saya akan bacakan mukaddimah buku 40 masalah agama. Siapa pengarangnya? Iya. Lihat bagaimana di awal mukaddimah kitabnya dia menancapkan sifat taklid dan ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang memberantas bid'ah tersebut ingin merusak keyakinan agama yang sudah mengakar di negeri Indonesia. Saya bacakan di mukaddimahnya halaman yang ke-8. Buku ini ditulis pada tahun 1970 dan yang ada di hadapan saya cetakan yang ke-10 tahun 83. Kata pengarang buku ini, lihat bagaimana dia ingin mengatakan bahwasanya orang-orang yang memberantas syirik bid'ah itu adalah orang-orang yang ingin merusak cara beragama yang sudah mengakar di Indonesia. Persis bagaimana perbuatan warisan Fir'aun. Nomor 3, dalam sejarah sudah tercatat bahwa umat Islam di Indonesia, begitu juga umat Islam di Filipina, Malaysia dan Mongtai, sedari dulu menganut mazhab Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, dan bukan Hambali. Mengatakan bahwasanya di sini mazhabnya Syafi'i. Dalam i'tiqad menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari, bukan paham Syiah, bukan paham Mu'tazilah, dan bukan paham lainnya. Berarti dia dalam fikih bermazhab Syafi'i, dalam i'tiqad katanya, dalam akidah dia bermazhab Asy'ari yang dia katakan Ahlus Sunnah. Dia enggak mau Syafi'i dalam fikih, enggak mau Syafi'i dalam akidah, enggak mau. Cuma mengambil Syafi'i dari sisi fikih, enggak mau mengambil akidah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti dia menuduh Imam Syafi'i dalam masalah akidah jahil, menuduh Imam Syafi'i dalam permasalahan akidah sesat. Juga di awal mukaddimah kita beliau sebutkan nama para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari imam orang nomor satu dalam hadis. Walaupun demikian dia tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa dia enggak mau mengambil Imam Bukhari dari sisi akidah? Kita lanjutkan. Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa sultan-sultan Pasai di Aceh sekitar abad yang ke-13 dan yang ke-14 Masehi, wali-wali Songo di Jawa sekitar abad yang ke-15 dan ke-16. Ini sumber sejarahnya enggak kuat. Ini cuma cerita orang mengenai wali-wali Songo. Entah kitab mana yang dia pegang. Begitu juga ulama-ulama Islam yang besar pada abad yang ke-18 dan ke-19 Masehi. Semuanya adalah bermazhab dengan mazhab Syafi'i di dalam syariat dan ibadat dan ahlu sunnah wal jamaah dalam i'tiqad. Lihat, dia ingin mengatakan bahwasanya Indonesia ini dari abad yang ke-13 dalam akidah Asy'ari, di dalam fikih Imam Syafi'i. Ingin mengatakan ini sudah mengakar, sudah mengakar, sudah kuat. Kemudian dilanjutkan. Dalam sejarah telah tercatat bahwa almarhum guru-guru besar seumpamanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Mufti Syafi'i dan Imam Masjidil Haram di Mekah. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau dahulu memang pernah menjadi Imam Masjidil Haram di Mekah, tapi di mihrabnya Syafi'i. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Masjidil Haram tersebut dahulu pernah ada 4 mihrab. Mihrab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Kemudian Syekh Nawawi Banten, orang Banten. Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Arsyad Banjar, Syekh As'ad Sulawesi, Syekh Sa'ad Munka Sumatera Barat, Syekh Mukhtar At-Tariq Bogor, Syekh Said Uthman Yahya bin Akil Mufti Betawi, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Muhammad Khalil Madura, Syekh Hasan Ma'sub Medan Delhi, Syekh Tuan Kumudo Wali Aceh, Syekh Anwar Sari Bandung Palembang, Syekh Mustafa Hussein Purba Baru Tapanuli, Syekh Muhammad Jamil Joho dari Padang Panjang, Syekh Abbas Lawas Bukit Tinggi, Syekh Abdul Wahid Tabek Gadung Suliki, Syekh Ahmad Aminullah Lais Bengkulu, Syekh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang Jakarta, dan pula ulama-ulama besar yang masih sehat walafiat dalam usia-usia yang lanjut seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung Bukit Tinggi, Syekh K. Haji Zainuddin Abdul Majid Lombok Timur, Syekh Hasan Kureng Kale Aceh, dan banyak lagi, semuanya adalah penganut dan pengemban mazhab Syafi'i. Pahami? Ingin mengatakan bahwasannya ini sudah mengakar dan sudah kuat. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau faham Syafi'iyah dan ahlu sunnah terhujam kakinya di bumi Indonesia tak tergoyahkan walaupun adanya usaha segelintir orang yang bertujuan hendak merobok paham tersebut. Pertama, apakah benar nama para tokoh-tokoh yang disebutkannya pemahamannya demikian? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, dia ingin mengajak manusia kepada taklid, fanatik kepada tokoh-tokoh tersebut, kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sudah mengakar, sudah terhujam kakinya sehingga tidak boleh dirubah. Apabila ada orang yang ingin melakukan pembaharuan, menyampaikan kalamullah, menyampaikan sunnah Rasulullah, dituduh mereka ingin merubah agama kerajaan, merubah agama raja. Kemudian pada nomor yang ke-6, kata pengarang buku ini, maka jalan satu-satunya untuk mempersatukan umat Islam Indonesia, menurut pendapat kami, hanyalah dengan serempak, ini bahasanya bahasa lama ya, dengan serempak mengikuti Quran dan sunnah Nabi, bagus, lanjutannya yang enggak enak, disesuaikan dengan tafsir Imam Syafi'i dalam syariat dan ibadat, dan tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam i'tiqad. Jadi ingin kata beliau, bahwasanya umat Islam di Indonesia ini cara satu-satunya ingin supaya dia bisa bersatu yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam fikih. Menurut pemahaman Imam Syafi'i dalam fikih dan menurut pemahaman Imam Asy'ari dalam akidah. Masya Allah. Kenapa dia tidak mengatakan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabatnya? Tapi manusia diajak untuk fanatik kepada dua orang tokoh ini, Imam Syafi'i dengan Asy'ari. Sayangnya dia tidak mengambil Imam Syafi'i dalam akidah, cuma dalam permasalahan fikih. Imam Asy'ari, dia tidak mengambil pendapat Imam Asy'ari di saat setelah taubat, cuma mau sebelum dia taubat. Subhanallah, ini adalah fanatik, dan kita tidak diperintahkan mengikuti siapapun selain mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mengikuti Rasul dan para sahabat. Lihat. Buku ini masya Allah laris pada saat dia dikeluarkan, bukan cuma di Indonesia, bahkan di Asia. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana dakwah kepada taklid, kepada fanatik. Dan di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dahulunya, mereka menuduh ahlul haq, orang-orang yang menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, dituduh merubah agama suatu negeri, merubah agama suatu kerajaan, merubah agama raja setempat. Inilah contoh daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan ini subhanallah. Kalau seandainya kita melihat, kita tidak melihat siapa orangnya, si A atau si B atau si C, siapapun dia, apabila dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dialah yang berada di atas kebenaran. Nomor yang ke-63. Nomor yang ke-63, 64 dan 65 masih berkaitan. Nomor yang ke-63, ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil muluk, alihatil malik. Mereka menyebarkan tuduhan bahwasanya ahlul haq menghina ilah-ilah para raja. Kalau tadi menghina agamanya, kalau sekarang menghina ilahnya yang diibadatinya. Nomor yang ke-64, ramyuhum iyyahum bitabdiliddin. Mereka menyebarkan tuduhan bahwasanya ahlul haq telah melakukan perubahan terhadap agama, telah merubah agama. Nomor yang ke-65, ramyuhum iyyahum bintiqadil malik. Mereka menyebarkan tuduhan bahwasanya ahlul haq ingin meruntuhkan kerajaan. Ya, dalam sekarang banyak seperti itu, dituduh teroris, dituduh antek-antek Yahudi. Bukankah demikian? Ya, Ahlus Sunnah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dituduh demikian. Kaki tangan Yahudi, dituduh ini dan dituduh itu. Seluruh yang mengajak kepada pembaharuan, pembenaran akidah, pembenaran syariat, mereka dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya. Kemudian yang ke-66, da'wahum al-amal bima 'indahum min al-haq. Mereka pengakuan mereka, maaf, mereka pengakuan mereka bahwasanya mereka mengamalkan yang hak yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana tatkala diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan nu'minu bima unzila ilaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi yang lain itu salah, kami aja yang benar. Di sini ada saya bacakan cerita mengenai tobatnya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kenal kita dengan Syekh Muhammad Jamil Zainu? Beliau seorang Syekh, alim, mengajar di Ummul Qura. Beliau sudah tua sekali. Dan Syekh tersebut mengajar juga, mempunyai halaqah ta'lim ilmiah di Masjidil Haram, Mekah. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dia adalah seorang mantan sufi. Dan beliau taubat dan mempelajari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mempunyai kitab khusus mengenai kenapa saya taubat dari sufi. Dan beliau sangat mengetahui pemahaman dan aqidahnya orang-orang tasawuf. Di antara cerita bagaimana taubatnya beliau, hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau belajar, terkira masih dalam aliran sufi, beliau belajar dan mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita tahu tentunya hadis Arba'in, pernah kita kaji di Unja. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas. Kata Rasulullah kepada Ibn Abbas, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Kemudian dibaca syarahnya, kata beliau, hadis ini merupakan keterangan tidak boleh seseorang meminta atau berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikaji, kitab ini dikaji di dalam kajian-kajian mereka, kajian-kajian sufi. Sebagaimana kita juga pernah menerangkan contoh kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren tasawuf, akan tapi mereka tidak mau mengambilnya. Malah dituduh orang yang mengambilnya telah belajar kepada syaitan, harus dulu belajar kepada gurunya, enggak boleh dipahami sendiri. Nah, begitu juga dengan Syekh ini. Dia tanya kepada gurunya, wahai guru, ya Syekh, kata beliau, bukankah ini hadis menerangkan bahwasannya kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah? Karena pada orang-orang tasawuf, mereka minta pertolongan bukan cuma kepada Allah. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kami. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami. Wahai Tuan Guru yang sudah mati, tolong sampaikan doa kami. Nah, beliau protes. Fitrahnya muncul. Hadis jelas. Tidak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Jadi dia protes kepada gurunya, Syekh, bukankah ini hadis menerangkan bahwasanya kita tidak boleh minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah? Kata Syekhnya, enggak, boleh. Boleh. Syekh Jamil Zainu yang masih muda pada saat itu mengatakan, apa dalilnya? Apa dalilnya ya Syekh? Dijawab oleh Syekh dengan marah. Sambil dia marah, dia mengatakan, sungguhnya bibi saya, bibinya seorang alim juga mungkin di kalangan mereka, bibi saya berdoa meminta kepada Syekh Sa'an. Syekh Sa'an itu Syekh yang didoa, yang wali, yang keramat menurut mereka. Dan pernah ada mengatakan, ya Syekh Sa'an, tolong saya, tolong begini, tolong saya begini, tolong saya begini. Tolong sembuhkan saya, tolong kabulkan doa saya. Kemudian kata Syekh Jamil Zainu, ya Syekh, engkau kan seorang yang alim. Engkau sudah pergi berangkat umrah, engkau baca buku-buku, baca banyak kitab, kok masih ngambil ilmu dari bibimu yang masih jahil? Dibilang itu, Syekh tersebut malah marah besar. Engkau sekarang berarti telah terpengaruh dengan pemahaman Wahabi. Telah terpengaruh dengan pemahaman Wahabi. Kata Syekh Jamil Zainu, loh, kok saya dituduh Wahabi? Saya sendiri tidak tahu apa itu Wahabi. Kata Syekh, pengarang buku tersebut, kata beliau, saya tidak tahu Wahabi. Yang saya tahu Wahabi cuma bahwasanya Wahabi tersebut adalah aliran yang menyelisihi manusia, yang tidak percaya dengan wali, tidak percaya dengan karamat wali, dan tidak cinta kepada nabi, dan tidak cinta kepada para wali. dan tuduhan-tuduhan lainnya. Itu yang dia tahu dengan Wahabi. Kok saya sekarang malah tuduh Wahabi? Jadi dalam gambaran Syekh Muhammad bin Jamil Zainul dahulunya, Wahabi itu jelek. Tidak cinta kepada Nabi. Kuburan Nabi saja mau diratakan. Orang tidak boleh minta kepada Nabi. Tidak cinta kepada wali. Tidak menghormati para wali. Itulah yang dia pahami selama ini mengenai Wahabi. Di saat dia mempelajari hadis, menerangkan seorang hanya boleh berdoa dan minta kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya, malah dia dituduh Wahabi. Jadi siapa? Wahabi ini apa? Nah, tuduhan ini meninggalkan pertanyaan besar dalam diri Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Berarti, sekarang saya harus mempelajari apa dia Wahabi. Akhirnya beliau pergi bertanya kepada teman-temannya, di negeri kita mana ada kajian yang dituduh Wahabi? Dia datang. Dia datang, kata beliau. Dia duduk, nunggu gurunya datang. Kemudian datanglah seorang yang sudah tua. Kemudian dia datang dan menyalami kami. Mulai dari sebelah kanan. Dan tidak ada seorang pun yang tatkala dia datang, dia berdiri menyambut Syekh tersebut, berbeda dengan yang dia temukan di majlis sufinya. Begitu guru datang, semuanya pada berdiri, cium tangan Syekhnya kiri kanan, subhanallah, air sisa Syekhnya diperebutkan dan segala macamnya. Terkadang datang ini kok lain, menunjukkan, kata beliau, ini Syekh adalah orang yang tawadhu, tidak ingin dihormati. Kemudian dia dengar Syekhnya memulai kajian dengan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dengan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendengar dia mengkaji hadis-hadis dan menyebutkan sahih atau tidaknya. Dan ini salah satu ciri daripada kajian ahlu sunnah. Apabila dia menyebutkan hadis, maka dia akan memilih mana hadis yang sahih dan mana yang bukan sahih. Dia kaji kedudukan hadis dan tidak semua hadis yang dikatakan orang-orang hadis dia terima. Jadi salah satu cerita ini tidak ditemukan di majlis-majlis mereka. Tidak ditemukan. Silakan tanya kepada ikhwan-ikhwan yang banyak pengalaman. Tidak dikaji. Paling pun kalau dikaji cuma sedikit. Sebagaimana dalam buku ini juga demikian. Apabila hadisnya sahih, dia malah ingin memperlihatkan ini hadis sahih yang sahihkan oleh si fulan, fulan, fulan, fulan. Apabila hadisnya dhaif, dia diam aja. Ini kelicikan yang tidak diketahui kecuali orang yang faham permasalahan ini. Apabila ada hadisnya yang baik, dia diam. Seolah-olah kebiasaan dia cuma menyebutkan hadis yang sahih, padahal tidak. Padahal banyak hadis dhaif, hadis palsu ada dalam kitab ini. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul hafizahullah ta'ala, kemudian setiap beliau menyebut nama Rasul, beliau mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah dibuka pertanyaan. Dan Syekh tersebut, kata Syekh, menjawab pertanyaan tersebut dengan dalil. Selalu menjawabnya dengan dalil, tidak dengan perkataan guru sebagaimana yang dia temukan selama ini. Di akhir majlis, Syekh tersebut mengatakan bait syair. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita kaum muslim salafi. Kemudian kata beliau, dan manusia menuduh kita Wahabi. Dan ini adalah salah satu gelar yang tidak dibenarkan. Dan dahulu, kata beliau, Imam Syafi'i rahimahullah dituduh dengan Rafidi. Lihat, Imam Syafi'i saja juga dahulu dituduh Rafidi. Apa Rafidi? Syiah. Karena apa Imam Syafi'i dituduh Rafidi? Karena dia cinta dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dengan ahli bait Rasulullah. Dituduh beliau Rafidi. Padahal Imam Syafi'i bertolak belakang dalam pemahaman akidah dengan pemahaman Rafidi. Dan kalau Imam Syafi'i rahimahullah dituduh Rafidi, apa kata Imam Syafi'i? Menjawab dengan bait syair, In kana rafdan hubbu ali Muhammadin فليشهد الثقلان أني رافضي. Kata Imam Syafi'i dahulu tatkala beliau dituduh Rafidi, Kalau seandainya orang yang cinta dengan keluarga Muhammad dituduh seorang yang rafidhi, orang rafidhah, kalau seandainya orang yang cinta dengan keluarga Muhammad dituduh rafidhah, maka hendaklah seluruh jin dan manusia menyaksikan bahwa saya adalah orang rafidhah. Masyaallah, perkataan yang tegas dari Imam Syafi'i. Kalau seandainya mencintai keluarga Muhammad dituduh sebagai rafidhah, orang-orang rafidhi, maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahwasanya saya adalah orang rafidhi. Kalau seandainya yang demikian yang mereka maksud. Kemudian kata syekh yang hadir di majlis tersebut, dan mereka menuduh kita dengan tuduhan wahabi. Maka kita jawab dengan perkataan seorang syair, in kana tabi'u ahmadin mutawahiban fa'anal muqirru bi'annani wahabi. Kalau seandainya orang yang mengikuti Nabi Muhammad dituduh wahabi, maka saya bersaksi bahwasanya saya adalah orang wahabi. Kita melihat. Begitu selesai majlis, kami keluar dengan perasaan yang kagum dengan ilmunya syekh tersebut, dengan tawadhu'nya, dan bahkan ada salah seorang di antara teman yang mengatakan, hadza huwa syekh al-haqiqi, ini baru syekh beneran. Ma'asyarul muslimin rahimahullah, ini di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang kita telah sebutkan, selalu berjalan di atas hadis. Yang tidak mengkedepankan perkataan si fulan, perkataan si alan, tidak. Dan bedanya majlis ahlu sunnah dengan yang lain demikian. Apabila mereka melewati hadis, mereka mengkaji kesahihannya atau tidaknya. Apabila ada pertanyaan, mereka menjawabnya dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Dan Syekh Muhammad Jamil Zainul akhirnya beliau taubat menjadi salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hafizahullah taala. Nomor yang ke-66. Nomor yang ke-67, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yaum Asyura. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu menambah-nambah di dalam ibadah, sebagaimana perbuatan mereka pada hari Asyura. Nomor yang ke-68, naqsuhum minha katarkihim al-wukufa bi'arafat. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka mengurangi ibadah sebagaimana mereka meninggalkan wukuf di Arafat. Maksud dua nomor ini yaitu orang-orang jahiliyah dahulunya mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak mereka temukan di dalam agama mereka. Kemudian di suatu sisi yang lain malah mereka mengurang-urang. Dan demikianlah. Dan kita telah terangkan. Demikianlah perbuatan dan akibat dari orang yang melakukan satu hal yang bid'ah. Apabila seorang melakukan satu hal yang bid'ah, menambah-nambah suatu ajaran dalam agama, mesti di suatu sisi ada hal yang dia kurangi. Yang malah yang dia kurangi adalah yang bid'ah, yang asli, yang murni. Yang dia tambah-tambah adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita telah membuktikan sangat banyak. Dan kita selalu menyampaikan apabila sunnah dihidupkan, maka bid'ah akan mati. Apabila bid'ah dihidupkan, maka sunnah akan mati. Karena bid'ah dengan sunnah tidak akan pernah hidup sejalan selama-lamanya. Dia adalah suatu hal yang selalu bertolak belakang. Dan orang yang menghidupkan sunnah, maka dia dinyatakan orang yang memerangi bid'ah, atau dalam rangka dia memerangi bid'ah. Dan orang yang memeriahkan bid'ah, maka dia dalam rangka mematikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya besar ma'asyiral muslimin, besar hukuman bagi orang-orang yang menghidupkan bid'ah. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya melakukan bid'ah itu lebih besar daripada merusak alam. Karena orang yang menghidupkan bid'ah maka dia dalam rangka merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merusak bumi cuma merusak bumi. Merusak agama lebih besar daripada merusak agama. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Selanjutnya kita masih memiliki waktu yang cukup untuk cukup panjang untuk bertanya kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, kita persilahkan. Apa yang bisa saya jawab insyaallah, apa yang tidak saya katakan wallahu a'lam. Baik yang berkaitan dengan tema ataupun di luarnya. Silakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, ada yang ingin saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Hendaklah bertanya diantaranya dalam kajian. Yang kedua, mungkin bisa dengan cara yang lain. Yang ingin saya maksudkan, kita tidak membuka pertanyaan melalui SMS. Dan subhanallah, saya menemukan di antara kita di saat bertemu enggak bertanya, tapi kalau enggak ketemu SMS terus. Masya Allah, SMS terus. Ada yang lebih lucunya dan kurang adabnya, SMS enggak dibalas, miss call. Masya Allah, mending kalau nelpon. SMS enggak dibalas, miss call. Di saat ketemu enggak ngomong, seperti seorang yang sudah paham permasalahan, tapi karena enggak ketemu SMS-an. Ini, dan juga kadang di antara ikhwan SMS dan minta jawaban yang rinci sekali. Sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat para ulama. Gimana menjawabnya dengan SMS? Sebenarnya orang yang terlalu ego, yang tidak faham keadaannya dirinya sendiri. Bagaimana ya ikhwan? Bisa saya minta, mari kita ketemu biar saya bisa menjelaskannya lebih leluasa. Dia jawab, afwan Ustaz, nah gak bisa, jazakumullah. Masya Allah. Akhlak, seorang pun untuk ilmu ya ikhwan. Untuk ilmu, dia wajib memuliakan ilmu tersebut. Dan cara memuliakan ilmu itu menuntutnya dengan haknya. Menuntutnya dengan hak. Yang kedua juga, apabila ada yang ingin bertanya yang tidak daripada ikhwan yang ngaji kepada kita, hendaknya diterangkan kepada dia adab bertanya. Ada bertanya, dan Masya Allah, saya sering di telepon, kadang di SMS, saya katakan dapat nomor dari siapa, oh dari si Fulan, atau dari si Fulana, Fulananya ini lebih sering daripada Fulannya. Dalam bertanya, kadang Masya Allah, kadang bertanya dalam marah, kadang bertanya dalam, Masya Allah, ya Tuhan sekalian azakumullah, harga ilmu, akhlak. Belajar akhlak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syai'a athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak hormati ilmu, hormati orang-orang berilmu, hormati orang yang menyampaikan ilmu. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Saya pernah mendengar seorang da'i di radio menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidil wujud. Bagaimana hukum perkataan tersebut? Sayyidil wujud, sayyid artinya penghulu atau tuan. Al-wujud artinya yang ada. Dan saya tidak menemukan contoh daripada para ulama menyebutkan kata-kata Sayyidul Wujud. Yang ada Sayyidul Mursalin, dan itu benar. Sayyidul Mursalin yaitu pemimpin para rasul yang diutus. Adapun Sayyidul Wujud yaitu penghulu seluruh yang ada, dan saya tidak pernah mendapatkan contohnya. Makanya di dalam istilah, mempergunakan istilah, di antara ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mempergunakan istilah, mereka mempergunakan istilah para salaf. Mempergunakan istilah yang dipergunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Apakah seluruh istilah-istilah yang ada belakangan ini salah? Tidak. Kita tidak akan salah, tapi tidak lebih selamat. Karena kadang timbul istilah-istilah baru yang diada-adakan. Memang di suatu sisi mungkin benar, tapi tidak menutup kemungkinan salah di satu sisi. Berbeda dengan istilah para salafus salih rahimahumullah yang lebih selamat. Mempergunakan Rasulullah dengan sayyid dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati dalam masalah tersebut. Allahu ta'ala. Dan saya tidak berani memfonis dia salah atau benarnya Allah. Apakah kalau seseorang berkurban dengan seekor kambing, apakah boleh satu keluarga termasuk yang sudah meninggal, apakah ini dalam, apakah ini benar mohon penjelasannya? Penanya bertanya yaitu mengenai hukum berkurban. Dan insyaallah taala kita akan bahas hukum berkurban insyaallah pada pertemuan-pertemuan nantinya insyaallah. Apakah boleh seseorang berkurban untuk dirinya, untuk keluarga, dan orang yang sudah meninggal? Di sini memang ada dua pendapat para ulama rahimahullah. Dan yang rajih, yang kuat, bagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dibolehkan seseorang berkurban dengan satu ekor kambing buat dirinya, buat keluarganya, dan buat orang yang sudah meninggal dengan syarat. Pertama, dengan menyebut dirinya terlebih dahulu, dengan mengikut, maaf, dengan syarat, dengan mengikut dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing dan beliau mengatakan hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini tatkala beliau menyembelih, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Di antara keluarga Rasulullah perasaan tersebut ada yang sudah meninggal, di antaranya istri beliau Khadijah. Tapi beliau tidak menyembelih khusus buat Khadijah saja, tidak. Akan tetapi mengikut dengan yang masih hidup. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Atau syarat yang lainnya yaitu dengan apabila seseorang tersebut bernazar. Namanya seorang yang sudah mati, dia bernazar, kalau seandainya saya begini, maka saya akan berkurban seekor kambing. Lalu dia meninggal, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menyembelih hewan dengan mengatas nama orang yang sudah mati tersebut. Saya sembelih kambing ini, maka terimalah ya Allah dari si A rahimahullah yang sudah meninggal. Jadi kalau seandainya yang pertama dibolehkan dengan mengikut kepada yang masih hidup, atau yang kedua dibolehkan dia dengan apabila orang yang mati tersebut boleh, pernah bernazar. Adapun selain daripada hal demikian tidak dibolehkan. Tidak boleh seorang menyembelih, ya Allah ini sembelihan atas nama bapak saya yang meninggal. Tidak boleh. Tidak boleh. Mengkhususkan buat orang yang sudah meninggal tidak boleh. Harus mengikut yang masih hidup. Karena inilah yang pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satu hadis pun Rasulullah para sahabat menyembelih buat yang sudah meninggal khusus tanpa mengikut kepada yang hidup. Allahu ta'ala a'lam. Ketika kita masuk masjid, dan azan sedang dikumandangkan. Apakah kita disunnahkan menunggu azan selesai dulu baru salat tahiyatul masjid? Permasalahan di sini bukanlah cuma permasalahan menunggu azan selesai. Akan tetapi permasalahan di sini yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab adzan. Kata Rasulullah, faqulu misla ma yaqul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin, kecuali hay'alatain, kecuali dua hay'alah, hay'alah shalah dan hay'alah farah. Karena kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Nah, makanya di saat kita masuk masjid, azan masih berkumandang, maka kita menjawab azan terlebih dahulu dan baru kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Timbul permasalahan selanjutnya, kondisi ini apakah pada setiap keadaan? Jawabannya tidak, kecuali dalam satu hal, yaitu pada saat seorang yang masuk ke dalam masjid dan pada saat tersebut dia hendak melaksanakan sholat Jumat. Begitu dia masuk masjid, orang sudah azan sholat Jumat, maka pada saat tersebut dia langsung sholat tahiyatul masjid dan tidak menunggu azan selesai. Terangkan oleh para ulama, karena kewajiban mendengarkan khutbah, perintah mendengarkan khutbah lebih berat dan lebih besar daripada perintah menjawab azan. Kemudian jadi permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan menjawab azan. Menjawab azan diperintahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya? Apakah di saat azan dikumandangkan kita tidak boleh berbicara, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang tasawuf Asy'ariyah demikian. Bila lagi azan, anaknya enggak boleh diam, tuh orang lagi azan. Tapi kadang malah azan enggak dijawab, suruh diam aja. Ini menyelisih sunnah. Karena berlandaskan asar di zaman Umar bin Khattab, manusia berbincang-bincang sementara azan dikumandangkan. Berlandaskan asar tersebut di zaman Umar dan dihadiri oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, dan itu merupakan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat keterangan bahwasanya mendengarkan azan hukumnya tidak wajib dan dibolehkan orang tidak diam di sana. Adapun menjawabnya, maka diperintahkan. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala orang-orang tasawuf, orang tasawuf, orang sufi, orang Asy'ariyah, tatkala dia mewajibkan suatu hal dan akhirnya tinggal suatu hal yang wajib. Suatu hal yang tidak diwajibkan mereka wajibkan, suatu hal yang wajib lalu mereka tinggalkan. Karena demikian, menjawab azan tidak dijawab, sementara mendengarkan azan atau dia di saat azan berkumandang malah mereka tekankan. Ini tidak dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum salat qabliyah sebelum asar dan qabliyah sebelum isya? Setiap salat lima waktu ada salat qabliyahnya. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu ma bainal adhanaini salat. Di antara setiap dua adzan, yang dimaksud antara adzan dan iqamat, ada salat sunatnya. Dan kita boleh salat sunat di sana. Permasalahan apakah dia termasuk daripada 12 rakaat salat sunat atau bukan, dan itu pembahasannya lain lagi. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita datang ke masjid lalu kita sudah duduk di teras masjid, di saat masuk masjid bolehkah kita melakukan salat tahiyatul masjid? Iya, kita melakukan salat tahiyatul masjid. Karena kata Rasulullah, apabila kamu mendatangi masjid, masjid, dan di dalam masjid, bukan di luarnya. Wow. Pertanyaan selanjutnya, saya membaca sebuah buku, ada yang belum saya pahami, yaitu apa yang dimaksud dengan seorang syekh, dia dikenal sebagai seorang pemuka para qadhi. Syekh secara bahasa artinya orang tua. Kemudian istilah syekh dipergunakan oleh para ulama belakangan ini dengan makna seorang yang berilmu, seorang yang alim. Adapun qadhi, qadhi di sini maknanya dalam bahasa Indonesia hakim. Hakim yang menghakimi perselisihan di antara manusia. Menghakimi permasalahan waris, permasalahan yang terjadi di antara sesama manusia. Dan qadhi biasanya ditunjuk oleh para pemerintah Islam, yaitu orang yang paling berilmu. Berilmu dengan Quran, berilmu dengan sunnah. Bukan cuma berilmu dalam permasalahan hukum dunia, tidak. Makanya apabila ada seorang syekh diangkat menjadi pemuka para qadhi, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang berilmu sekali. Seorang yang berilmu. Makanya di setiap tempat pada negara-negara Islam, apabila para ulama, kemudian tidak jarang daripada para ulama tersebut diangkat menjadi qadhi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.